Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu al-budu'u atau al-badu ilattila'i. Nah, al-badu ay al-khuruju ilal badiyati. Al-badu ay al-khuruju ilal badiyati. Yang dimaksud dengan al-badu atau al-budu adalah keluar menuju pedalaman. Nah, atau dusun atau desa-desa. Jadi seseorang yang sengaja pergi menuju desa atau dusun atau sebuah pedalaman. Barakallahu fikum. Naam. Wa fi lafzi Abi Dawud al-Badawah. Kalau dalam riwayat Abu Dawud dengan kalimat al-Badawatu. Wahia al-iqamatu bil-badiyah. Wahia al-iqamatu bil-badiyah. Kalau badawah maknanya adalah singgah, tinggal atau menginap di dusun, desa atau sebuah pedalaman. Nah, jadi bukan hanya sekedar keluar, tapi dia benar-benar mampir di sana, menginap di sana, tinggal di sana. Nah, namun bukan untuk barakallahu fikum mukim, ya, bukan untuk menetap. Nah, tapi sementara keluar rumah menuju sebuah desa, dusun atau sebuah pedalaman, barakallahu fikum, ilattila'i, untuk melihat atau menyaksikan attila'. Attila' jam'u tal'atin. Tila' adalah bentuk jamak dari tal'ah. Tal'atun. Nah, jam'u tal'atin. Barakallahu fikum. Tayyib. Hiya ma irtafa'a minal ardi. Ma irtafa'a minal ardi. Yaitu bagian daratan yang tinggi atau ma ittasa'a, ma ittasa'a min fami alwadi, ma ittasa'a min fami alwadi, atau bagian yang luas pada bibir lembah, ya, pada bibir lembah. Lembah itu kan bagian bumi yang, ya, jorok ke dalam. Atau barakallahu fikum cekung ya. Nah. Tayyib. Itu makna secara bahasa. Tapi secara penggunaan istilah, wahia masailul ma'i min uluwin ila suflin. Wahia masailul ma'i, masailul ma'i min uluwin ila suflin. Dia adalah tempat aliran air dari dataran yang tinggi ke dataran yang rendah. Nah, kalau bahasa kita mungkin namanya apa? Air terjun. Ya. Nah, curug atau coban. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana hukumnya seseorang yang keluar ke sebuah desa, dusun, perkampungan atau pegunungan yang di situ ada air terjunnya. Ya, seseorang yang sengaja keluar dari rumahnya untuk melihat air terjun atau memang dia tinggal di sekitar itu. Nah, untuk barakallahu fikum refreshing, untuk barakallahu fikum na'am, ya. Menghibur diri barakallahu fikum na'am atau untuk menenangkan pikiran. Apa hukumnya? Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibnu Sabbah. Muhammad ibnu Sabbah al-Bazzaz ad-Dulabi. Muhammad ibnu Sabbah al-Bazzaz Ad-Dulabi Abu Ja'far Al-Baghdadi Sahibus Sunan Qala Haddathana Syarikun Syarik ibnu Abdullah. Syarik ibnu Abdullah bin Abi Namrin. Bin Abi Namr Al-Qurashi. Abu Abdullah Al-Madani. Qila al-Laythi. Saduqun yukhti'. Saduqun yukhti'. Nah. Anil Miqdam ibni Shuraihin. Dari Al-Miqdam bin Shuraih bin Hani bin Yazid. Al-Miqdam ibnu Shuraih ibni Hani. Menggunakan Hamzah. Hani bin Yazid. Al-Harithi. Al-Harithi. Al-Kufi. Siqatun. An abihi dari ayahnya. Abul Miqdam Al-Kufi. Abul Miqdam Al-Kufi. Siqatun abidun. Siqatun abidun. Qala. Berkata Abul Miqdam, Qala sa'altu Aisyata anil badwi. Qultu wa hal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabdu. Aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang al-badwu. Maksudnya tinggal di sebuah pedalaman atau dusun, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya? Beliau tinggal di sebuah desa atau sebuah pedusunan atau sebuah pedalaman. Pernah enggak Nabi ke sana? Qalat Aisyah menjawab, "Na'am." Ya, Rasulullah pernah. Barakallahu fikum. Ya. Pergi safar, barakallahu fikum, menuju sebuah desa atau dusun atau pedalaman dan tinggal di sana. Kana yabdu ila haula ittila'i. Beliau pernah pergi ke sebuah kampung atau desa untuk melihat air terjun yang ada di sana. Nah, al-hadis sahih. Hadisnya sahih. Barakallahu fikum. Nah, di dalam hadis ini, faedah yang bisa kita ambil adalah, barakallahu fikum, yaitu jawaz al-khuruj ilal badwi wal iqamati fihi ahyanan. Barakallahu fikum. Bolehnya seseorang keluar pergi mengunjungi desa, kampung, dusun atau sebuah pedalaman ahyanan. Nah, tidak barakallahu fikum dengan tujuan untuk tinggal selama-lamanya. Karena ada anjuran dari beliau untuk tidak melakukan hal tersebut, barakallahu fikum. Nah, lil hajah, dan itu dilakukan untuk satu keperluan, barakallahu fikum. Nah, ya, entah untuk barakallahu fikum refreshing atau menenangkan pikiran atau bahkan ada tujuan tijarah di sana. Nah, karena biasanya kulaan di kampung atau di desa itu lebih murah, ya, tinggal dia bisa jual di kota, barakallahu fikum, na'am, dengan harga yang lebih tinggi. Nah, atau dia ke desa tadi untuk menggunakan jasa pengrajin-pengrajin di desa. Beda ya dengan orang-orang di kota, biasanya untuk jasa menenun kain, barakallahu fikum, biasanya orang-orang desa-desa itu terampil, rapi. Nah, barakallahu fikum. Ya, beda dengan di kota ya, mereka punya bakat tersendiri, barakallahu fikum. Naam, tenunan hasil barakallahu fikum, naam, karya-karya mereka itu sangat-sangat original, handmade ya, buatan tangan, bukan pabrik. Nah, jadi sengaja mengunjungi barakallahu fikum desa-desa atau tadi untuk kulaan gitu ya, barakallahu fikum. Naam, seorang yang punya coffee shop, nah, punya kedai kopi, dia cari biji-biji kopi di pedalaman-pedalaman tadi dari petani-petani kopi di sana, biasanya lebih murah, barakallahu fikum. Nah, baik, wisatanya dapat, refreshingnya dapat ya, juga ada unsur tijarohnya. Nah, jadi istilahnya itu sekali menyelam sembari minum air susu. Nah, ya, jadi dapat barakallahu fikum semuanya. Nah, tayyib, sehingga di situ ada dalil bolehnya seseorang untuk keluar pergi menuju sebuah desa, kampungan atau tinggal di sana ahyanan untuk sebuah hajah atau kebutuhan. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah fihi Jawaz. Barakallahu fikum. Tayyib. Musyahadati at-tilal au masayilil ma. Di dalamnya ada dalil bolehnya bagi kita untuk melihat, menyaksikan ya pemandangan berupa air terjun. Nah, tentu dengan ketentuan syariat yang berlaku. Barakallahu fikum. Na'am. Misal di air terjun tersebut ramai, banyak orang yang mandi di sana, campur baur, barakallahu fikum. Na'am, tidak menutup aurat, ya kita tidak boleh ke sana, bukan karena tidak boleh menyaksikan air terjunnya, tapi yang lain ya. Nah, ada pemandangan yang lain yang tidak boleh kita lihat. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Sehingga dipilih, barakallahu fikum, dicari, nah, air terjun yang aman, ya, barakallahu fikum, na'am. Tidak begitu ramai dan juga tidak, barakallahu fikum, digunakan untuk orang-orang bercampur baur, mandi di sana dengan membuka aurat mereka. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Dan di situ juga terdapat faedah bagi kita bahwa bolehnya seseorang untuk melakukan rekreasi, ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ahyanan sesekali, barakallahu fikum. Naam. Untuk refreshing, untuk menenangkan pikiran, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Biasanya kalau sekolah-sekolah umum itu imma menjelang, barakallahu fikum, ujian akhir ya, biar segar fresh, atau setelah, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, tayyib. Habis ini banyak yang minta izin nanti ya. Nah, mau refreshing Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Selanjutnya qala al-musannif rahimahullahu taala حدثنا أبو حفص ابن علي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني البصري نعم المعروف بالنبيل dan beliau lebih dikenal dengan Abu Asim An-Nabil. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Beliau dikatakan An-Nabil. Ada beberapa versi yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Alasan beliau digelari dengan An-Nabil. Nah, siapa yang memberikan beliau gelar dengan An-Nabil? Mana anak din tiga? Nah, itu yang kacamata dekat tiang. Nah, mas yang baju hitam. Nah, anta ya akhi. Dari Palembang. Siapa yang berikan beliau gelar Abu Asim An-Nabil? Siapa? Siapa? Mana lagi anak din tiga? Mana situ siapa itu? Yang nunduk itu. Ah, itu. Yang dari Bantul. Mas-mas yang dari Bantul. Siapa yang menjuluki Abu Asim An-Nabil? Naam, ahsan ta. Ibnu Jureyj. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ibnu Jureyj, guru beliau sendiri yang menjuluki beliau dengan Abu Asim An-Nabil. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Karena beliau santri yang punya adab dan etika, ya. Imma karena dia tidak gampang untuk barakallahu fikum terganggu konsentrasinya dengan belajar hanya gara-gara ada sebuah pertunjukan, ya, gajah yang masuk kota, barakallahu fikum. Naam. Yang lain pada bubar, beliau tetap di majelis. Nah, sehingga ketika ditanya oleh sang guru, kenapa kamu tidak ikut-ikutan sama teman-temanmu di Hadgajah di sana? Nah, saya jauh-jauh ke sini buat belajar, bukan untuk melihat gajah. Barakallahu fikum, na'am. Sehingga di situ ada etika, ya, yang diajarkan. Barakallahu fikum, na'am. Seorang penuntut ilmu itu menghormati majelis ilm. Nah, barakallahu fikum. Tidak mudah dia untuk keluar dari majelis tadi untuk sebuah alasan yang barakallahu fikum, na'am, tidak sangat dibutuhkan. Barakallahu fikum. Atau karena beliau ketika menghadiri majelis ilm, beliau benar-benar totalitas dalam hal barakallahu fikum penampilannya, menggunakan pakaian yang rapi, barakallahu fikum, minyak wangi, na'am, berusaha mencari posisi yang paling depan. Nah, jadi ada barakallahu fikum bentuk ya ihtiram dia terhadap majelis ilm. Nah, makanya dia dikatakan dengan an-nabil, ya. Jadi santri-santri yang punya ihtiram terhadap majelis ilm, barakallahu fikum, terhadap gurunya, punya adab dan etika, nah, dia layak untuk dikatakan dengan an-nabil. Barakallahu fikum. Nah, tapi saya belum ketemu. Nah, barakallahu fikum, ya, yang benar-benar membuat saya terpesona dan terkesima. Nah, dengan adab talib yang seperti itu. Jadi belum ada yang saya kasih anta an-nabil. Barakallahu fikum. Nah, enggak tahu nanti, ya. Barakallahu fikum. Baik. Intinya an-nabil itu diberikan oleh Ibnu Jurayd untuk seorang santri, untuk seorang thalabah yang memang punya adab dan etika yang luar biasa. Barakallahu fikum, na'am. Bagaimana ihtiram dia terhadap majelis ilm dan terhadap gurunya. Nah, barakallahu fikum. Itu yang perlu kita teladani. Ya, na'am. Walaupun barakallahu fikum, ustadz kita tidak melihat kita, walaupun guru kita tidak memberikan gelar itu kepada kita. Ya, tetaplah barakallahu fikum menjadi santri yang beradab, santri yang beretika. Paham, ikhwan, ya? Nah, ustaz ini gimana anak padahal sudah berusaha ini, ya, menjaga adab, menjaga etika. Nah, tapi ustaz sih enggak pernah lihat saya, makanya ustaz belum memberikan gelar an-nabil. Coba kalau ustaz lihat saya, pasti ustaz akan memberikan gelar an-nabil kepada saya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga dia akan barakallahu fikum, nam tidak ikhlas nantinya. Iya. Jadi lakukanlah adab dan etika tadi barakallahu fikum, nam bukan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan manusia, tapi jadikanlah itu sebagai diri Anda. Ya. Anda itu beretika, Anda itu beradab karena memang Anda ingin menjadi orang beretika dan beradab. Bukan karena dipuji manusia, bukan karena disanjung, bukan karena untuk merebut hati calon mertua, atau merebut hati calon kakak ipar atau adik ipar. Ya, nah, pura-pura beradab, beretika, nah, karena dia sedang ngincer adiknya, dia sedang ngincer kakaknya, barakallahu fikum. Nah, itu barakallahu fikum, ya, nah. Sebagian ada yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Sehingga jangan Anda melakukan barakallahu fikum beretika, beradab hanya semata-mata karena dipuji manusia atau karena takut dicela. Nah, itu akan membuat Anda kecewa. Barakallahu fikum, itu akan membuat Anda tidak akan langgeng punya adab dan etika. Tapi kalau Anda lakukan karena Anda senang, ya, karena Anda merasa bahagia, karena Anda merasa nyaman, enak menjadi orang yang beretika itu. Nah, senang menjadi orang yang punya adab. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Maka itu akan menjadi barakallahu fikum diri Anda. Anda bukan orang lain. Paham, ya? Nah, jadi lakukanlah adab dan etika itu karena memang Anda ingin menjadi orang yang beradab dan beretika. Ingin menjadi diri Anda sendiri. Bukan karena dipuji manusia, bukan karena takut dicela. Nah, barakallahu fikum. Tayib, kita lanjutkan. An Amr ibnu Wahbin. Dari Amr bin Wahab. Barakallahu fikum. Naam. Amr bin Wahab At-Ta'ifi. Saduqun. Dia rawi yang saduq. Qala ra'aitu Muhammada ibna Abdillah ibni Usaidin. Amr bin Wahab bercerita, aku pernah melihat Muhammad bin Abdillah bin Usaid. Barakallahu fikum. Al-Hafid mengatakan dia makbul. Az-Zahabi mengatakan dia majhul. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Ibnu Hibban menyebutkan dia dalam kitab As-Thiqat. Naam. Barakallahu fikum. Jadi Amr bin Wahab melihat Muhammad bin Abdullah bin Usaid idza raqiba wa huwa muhrimun wada'a thawbahu ala mankibaihi. Kalau Muhammad bin Abdullah ini dia berangkat mengendarai kendaraannya dalam kondisi dia sedang berihram, ya, entah mau umroh atau haji, dia akan meletakkan pakaiannya, barakallahu fikum, pada dua pundaknya. Nah, pakaian yang cukup panjang, barakallahu fikum, naam, diletakkan di pundak. Wa wada'ahu ala fakhidaihi. Tayyib. Dan meletakkan di atas kedua pahanya. Ya. Barakallahu fikum. Atau meletakkan pakaian yang ada di pundak tadi dipindah ke kedua paha. Barakallahu fikum. Nah. Fakultu, maka Amr bertanya, mahadha, mengapa Anda melakukan ini? Qala ra'aitu Abdullah yaf'alu mithla hadza. Nah, aku melihat Abdullah, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam, nampaknya Abdullah ibnu Mas'ud, kalau dimutlakkan seperti itu dari kalangan para sahabat, melakukan hal tersebut, ya. Nah, memindahkan pakaian yang dia bawa di pundak tadi diletakkan di atas kedua pahanya. Tayyib. Al-hadis. Hadisnya lemah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Karena Muhammad bin Abdullah bin Usaid tadi dia majhul atau makbul. Barakallahu fikum. Naam. Adapun keterkaitan antara hadis dengan bab. Hubungannya apa terus? Babnya kan ke desa untuk menyaksikan atau melihat air terjun. Nah, ini mana korelasinya, hubungannya dengan air terjun. Nah, maka dijawab oleh barakallahu fikum sang pensyarah yang saya pegang, barakallahu fikum, Fathullah Jailani. Kata beliau, la yadhhar li munasabata hadzal asar. Lam yadhhar li munasabata hadzal asar liturjumatil bab. Lam yadhhar li munasabata hadzal asar liturjumatil bab. Tidak nampak bagi saya keterkaitan asar ini dengan, ya, terjemah bab. Nah, hubungannya apa? Beliau tidak nampak. Illa, hanya saja ini barakallahu fikum menurut penilaian beliau ya. Annahu la budda illa annahu la budda fil ihrami minar rihlati min baladihi wa taqa'u attila'u fil badiyati wal qura as-saghirati. Illa hanya saja kata beliau annahu la budda fil ihram min ar-rihla min baladi. Mesti kata beliau orang yang melakukan ihram dia akan rihla, dia akan melakukan perjalanan meninggalkan negerinya, tempat tinggalnya. Artinya dia keluar dari rumahnya. Nah, di tengah-tengah perjalanan barakallahu fikum pada masa itu ya karena mungkin enggak pakai jalur pesawat terbang barakallahu fikum tapi jalur darat taqa'u attila fil badiyah. Nah, tentu dia akan menemui di tengah-tengah perjalanannya air terjun ya di pedalaman-pedalaman yang ada atau fil qura as-saghirah di desa-desa kecil. Nah, mungkin itu maksudnya Imam Al-Bukhari walaupun beliau tidak memastikan hubungan antara hadis dengan bab bahwa orang yang safar untuk ihram lewat jalur darat tentunya barakallahu fikum bukan jalur udara atau laut. Naam. Nah, dia akan menemukan di tengah-tengah perjalanan barakallahu fikum pemandangan di desa-desa kecil atau di pedalaman-pedalaman beberapa ya fenomena air terjun. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini ya. Intinya boleh lihat air terjun ya dengan ketentuan tadi barakallahu fikum, tidak ada mukhalafah syariah di sana. Barakallahu fikum. Naam. Aman ya untuk barakallahu fikum mata kita dari yang namanya kemaksiatan. Nah, dan juga tentunya aman untuk keselamatan kita, bukan tempat-tempat yang berbahaya ya. Misal air terjun, tapi untuk mencapai air terjun tersebut dia harus melewati hutan-hutan belantara dan memang sedang ramai harimau yang memangsa manusia. Ya, itu ada. Nah, barakallahu fikum di Sumatera masih ada. Ya. Harimau Sumatera. Nah. Barakallahu fikum, harimau Sumatera itu besar barakallahu fikum ya. Nah. Bisa sampai 2 meteran panjangnya barakallahu fikum. Nah. Sekali dia mengaum itu satu hutan barakallahu fikum ya menggema. Nah. Nah, ibu saya pernah cerita dulu masih kecil-kecil sering nyari kayu di hutan. Barakallahu fikum. Jadi ibu itu cerita dulu pas lagi cari kayu di hutan, dia mendengar auman harimau ya. Wow, itu langsung gemeteran kata ibu. Ya. Gak bisa lari gemeteran, barakallahu fikum, cemas. Itu monyet-monyet yang ada di atas pohon itu pada jatuh semua. Ya, saking ngerinya auman harimau. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu biasanya kata mereka pengalaman. Kalau masih haum begitu, itu harimaunya masih jauh. Tapi kalau sudah mulai kiau gitu ya, sudah kayak kucing gitu, itu tandanya sudah dekat. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, itu ya karismanya harimau Sumatera, barakallahu fikum ya. Dia begitu disegani di teritorialnya dia, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi ada daerah-daerah yang untuk menyaksikan air terjun itu ya harus lewat hutan-hutan tadi. Barakallahu fikum. Nah, dan masih ada harimau-harimaunya. Barakallahu fikum. Nah, ya kalau dalam kondisi sedang tidak aman seperti itu, barakallahu fikum, ya, nah, jangan mengantarkan nyawa. Cari air terjun yang aman-aman saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib.